warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, siang hari ini insyaallah, kita akan kembali melanjutkan dari kitab Al-Usul As-Sittah, enam prinsip yang seorang muslim berusaha mengenalnya agar dia meraih kebahagiaan karena dia berjalan di atas prinsip-prinsip yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah ajarkan. Terlebih seorang mukmin yang Allah Ta'ala jadikan kehidupan dunia adalah sebagai jalan yang menghantarkan dia untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat, sehingga dia pun tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat yang dia anggap aman, dijadikan sebagai tempat yang dia merasa tentram, bahkan bukan sebagai tempat yang dia ridai. Karena yang diharapkan dan dia ridai ialah kampung akhiratnya. Oleh karena itu, seorang tidak merasa aman karena yang namanya dunia adalah darul bala. Darul bala tempatnya ujian, tempatnya seorang diuji untuk membuktikan kesungguhan dia sebagai hambanya. Setiap kali seorang mengatakan beriman, maka pasti akan datang ujian. Alif lam mim. Ahasiban nas, alif lam mim, apakah manusia itu mengira, ayatraku ayakulu amanna wahum la yustanun, untuk Allah biarkan tidak diuji setelah mereka mengatakan beriman. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kazibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pun mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa yang dusta. Ujian adalah untuk memisah kejujuran dan kedustaan para hamba. Sehingga seorang mukmin ketika dia mendapatkan kesempatan di muka bumi ini berbagai macam kebaikan ataupun perkara yang menyulitkan bagi dirinya, dia harus sadari bahwa naksanya yang namanya dunia itu adalah darul bala, tempatnya ujian. Seorang sunni akan diuji ketika datang berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, apakah dia akan kokoh di atas sunnahnya atau dia akan goyah dari sunnahnya. Untuk membuktikan itu semua ialah ketika datangnya ujian. Seorang mukmin akan diuji ketika dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Allah akan uji dia, apakah dia akan menjadi hamba yang bersyukur atau kufur. Sebagaimana kata Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah semua pemberian Allah, tidak lain untuk menguji saya, apakah saya orang yang bersyukur dengan segala pemberian Allah ataukah saya justru menjadi orang yang kufur dengan segala pemberian Allah Ta'ala. Sehingga seorang tidak boleh merasa aman ketika diberi banyak keutamaan dari dunia itu sebagai ujian. Akankah dia bersyukur atau justru semakin kufur? Ketika seorang diuji dengan kesempitan dan kesulitan, itu juga untuk menguji kesabaran, ketabahan, kekokohan dia di atas sunnah an-nabawiyah. Oleh karena itulah seorang mukmin yang selalu berharap dengan kampung akhiratnya, dia tidak merasa aman. Tapi lihatlah Allah katakan, bagaimana orang-orang yang mereka tidak mengharap ridhonya Allah, tidak mengharap pertemuannya dengan Allah, justru mereka merasa tenang, tentram dengan kehidupan dunia, merasa aman dari segala ujian. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Sesungguhnya alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, dalam surat Yunus ayat ke-7 Allah khabarkan, sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak berharap, tidak berharap adanya liqa'ana, perjumpaan dengan kami Allah. Waradu bil hayati dunya, dan orang-orang yang mereka ridho dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka pun merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladhinahum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami lalai. Walladhinahum an ayatina, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami ghafilun, lalai. Apa ancamannya orang yang demikian? Orang tidak berharap bertemu dengan Allah, orang yang mereka ridha dengan kehidupan dunia. Orang yang mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia. Orang yang mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah. Maka Allah ancam pada ayat yang ke-8. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah ma'wahumun nar. Tempatnya neraka. Tempatnya adalah neraka. Bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka lakukan itu. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, Asy-Syanasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tentang makna ayat innalladzina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak berharap bertemu dengan kami Allah, yaitu la yatma'una biliqa'illah, tidak ada rasa keinginan, tidak ada rasa ingin bertemu dengan Allah. Alladhi huwa akbar ma tama'a fihi tami'un. Padahal itu perkara terbesar bagi orang yang memiliki keinginan. Padahal itu merupakan tamak. Rasa tamak yang terbesar bagi orang-orang yang memiliki sifat tamak. Kalau tamaknya terhadap dunia, maka ma'asyiral muslimin mereka rakus meraihnya. Adapun orang yang tamak bertemu dengan Allah, maka merekalah orang-orang yang sesungguhnya berusaha, dan itulah yang terbesar yang seharusnya kita inginkan. Wa a'la ma amalahul mu'amilun. Bertemu dengan Allah merupakan setinggi-tinggi harapan bagi orang yang punya harapan. Bal aradu an dalik. Tapi mereka justru berpaling. Tamaknya bukan bertemu dengan Allah. Angan-angannya bukan bisa bertemu dengan Allah. Tapi justru sebaliknya. Yang kedua, innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya. Mereka ridha terhadap kehidupan dunia. Kata Syanasir As-Sa'di, badalan 'anil akhirah. Mereka lebih ridha kehidupan dunia dibandingkan akhirat diganti. Seharusnya ridha terhadap kehidupan akhirat, tapi justru mereka hanya ridha terhadap hayat di dunia. Ayuhan nas watma'annu biha. Yang ketiga, mereka tenang. Watma'annu biha, mereka tenang. Kata Syanasir As-Sa'di, mereka jadikan ghayah wa nihayah sebagai tujuan akhir yang mereka inginkan. Ayuhan nas, akhirnya mereka pun fasa'u laha wangkabu ala syahawatiha. Mereka pun berusaha bersungguh-sungguh meraih syahwat terhadap dunia itu. Ayuhan nas, itulah diantara sifat dan yang Allah tutup pada sifat yang keempat, wahum an ayatina ghafilun. Mereka lalai terhadap ayat-ayat kami. Mereka lalai artinya, kata Syanasir As-Sa'di, fala yantafi'un. Mereka tidak mengambil manfaat, faidah nasihat ayat. Wal akhibah an-nafsiyah. Barakallahu fikum, itulah bahayanya orang yang berpaling. Allah katakan, ulaika ma'wahumun nar. Tempatnya nanti adalah neraka. Akibat jelek karena melakukan empat sifat jelek tadi. Mereka itu barakallahu fikum tidak berharap bertemu dengan Allah. Mereka itu ridha dengan kehidupan dunia. Mereka merasa tenang, tidak merasa aman dari segala bala ujian. Tapi dia tenang dengan kehidupan dunia. Dan sifat keempat, lalai, lupa, tidak mau belajar, mempelajari ayat-ayat, bimbingan para ulama, nasihat para ulama Ahlussunnah. Maka inilah sesungguhnya yang menjadi sebab nasib jelek menimpa mereka. Maka kita mohon keselamatan wa taufik minallah agar dijauhkan dari empat sifat tadi. Kita harus merasa bahwasanya perjumpaan kita dengan Allah itulah tujuan akhir kita. Dan kita harus sadar kehidupan dunia tidak ada yang tenang. Tidak ada yang tenang seorang seharusnya. Tak kala dia sehat, dia harus sadar sehat ada datang waktu sakit. Ketika dia kaya, dia sadar ada masa fakir. Ketika dia masih muda, dia sadar ada masa tua. Ketika sedang senang, akan datang masa susah. Dia tidak pernah merasa aman. Maka seorang mukminlah yang selalu tenang, damai dan tentram ketika menghadapi apapun kondisinya. Di masa muda dia bersungguh-sungguh untuk talabul ilm. Dan di masa tua dia bersungguh-sungguh meraih husnul khatimah. Di saat dia sehat dia bersungguh-sungguh mengejar pahala. Maka di saat sakit ketika dia istiqomah di atas amal soleh, Allah terus jadikan pahala untuk dia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur ketika seorang sakit safar, namun karena dia istiqomah menjalankan satu ketaatan, maka di saat sakit Allah catat pahala untuk dia. Ketika dia sedang safar tidak hadir ke masjid berjamaah, maka Allah catat pahala bagi dia. Demikianlah sesungguhnya rahmat Allah sangat luas bagi orang yang bisa istiqomah. Oleh karena itu seorang harus berusaha mempelajari prinsip-prinsip Islam. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita mendapatkan bimbingan, nasihat para ulama kita rahimahumullah dengan pelajari Islam, prinsip-prinsip Islam yang sangat banyak. Dan pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan masuk al-aslu al-awwal, prinsip pokok yang pertama dari enam prinsip yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama, yakni ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Prinsip yang pertama yaitu ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama, amalan hanya untuk Allah Ta'ala. Wahdahu la syarikalah, hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Mengikhlaskan agama atau amal hanya untuk Allah Ta'ala, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirkul asyirku billah, dan penjelasan lawan daripadanya, yaitu syirik kepada Allah. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, prinsip mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Serta penjelasan dari lawannya. Lawannya ikhlas. Apa itu? Asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip yang pertama. Asy-Syaikh masih melanjutkan. Wa qaunu aktsaril Qur'ani bi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Dan kebanyakan isi Al-Qur'an. Masih prinsip pertama. Prinsip yang pertama, mengikhlaskan agama untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Serta penjelasan dari lawannya, yaitu syirik kepada Allah. Ini prinsip yang banyak orang tidak tahu. Selanjutnya, wa kaunu aktsaril Qur'an, dan juga kebanyakan isi Al-Quran, fi bayani hadzal asli, dan kebanyakan isi Al-Quran menjelaskan prinsip ini, dan kebanyakan isi Al-Quran menjelaskan prinsip ini, min wujuhin syatta, dari sisi yang beragam-ragam. Dari sisi yang beragam-ragam, ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya ibrah. Bi kalamin yafhamuhu abladul amati. Dari sisi yang beragam-ragam, maksudnya beragam-ragam dalam bentuk penjelasannya. Bi kalamin, dengan ucapan, dengan penjelasan, yafhamuhu abladul ammah, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang paling bodoh dari orang awam. Ablad itu paling bodoh, apa namanya, balid, dia orang yang bodoh. Ya, daya tangkapnya tidak cepat, apa namanya, koneknya tidak, ya, dia bisa paham walaupun pelan sekali, koneknya kurang cepat, ya, sinyalnya rada apa namanya, kurang cepat, tapi lama-lama paham. Gitu. Abladul ammah, orang awam yang paling bodoh, bisa paham, ya. Terusnya, ini penting. Memang kenyataan demikian. Abladul ammah yafhamuhu abladul ammah, orang yang paling bodoh dari orang awam itu bisa paham. Iya. Tidak terlalu muter-muter. Penjelasannya jelas, gamblang, mudah diterima. Abladul ammah. Namun perhatikan, setelah kondisi demikian, summa lamma soro ala aksaril ummah ma soro. Namun kemudian, nah ini, setelah prinsip yang pertama jelas, namun kemudian jadilah kebanyakan di tengah umat ini. Jadilah, namun kemudian jadilah kebanyakan di tengah umat ini. Apa itu? Adharalahumus syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusi salihin. Namun kemudian terjadilah kebanyakan di tengah umat ini, yaitu apa? Adharalahumus syaitan, Setan menampakkan kepada mereka, setan menampakkan kepada manusia al-ikhlas, keikhlasan. Fi surati tanaqqusis salihin. Namun setan yang menipu, ya, mereka kemudian menampakkan keikhlasan itu dianggap bentuk mengurangi orang soleh. Tadi kan? Namun kebanyakan setan-setan dari kalangan musyrikin, mereka menampakkan keikhlasan itu dianggap mengurangi, bentuk mengurangi hak-hak orang soleh. Iya. Wa taqsiri fi hukukihim, dan bentuk mengurangi hak-hak mereka. Begitu. Namun saya ulangi, setan menampakkan kepada kebanyakan manusia keikhlasan itu dianggap sebagai bentuk tanaqqus. Tanaqqus itu mengurangi hak-hak orang soleh, mengurangi kemuliaan orang soleh, mengurangi hak-hak mereka. Wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati sholihin. Dan setan itu menampakkan kepada manusia kesyirikan kepada Allah sebagai bentuk rasa cinta kepada orang sholihin. Wa atsba'ihim, dan para pengikutnya orang sholihin. Ya, saya ulangi. Dan setan-setan itu menampakkan kepada manusia bahwa kesyirikan kepada Allah, hakikatnya syirik, perbuatan syirik. Namun setan itu menampakkan dalam bentuk, apa itu bentuknya? Fi surati mahabbatis salihin, sebagai bentuk mencintai orang soleh. Wa asba'ihim, dan sebagai bentuk mencintai pengikut orang soleh. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun mendatangi kuburan orang solehin, mengambil barokah kuburannya orang solehin. Dianggap inilah saya mencintai orang solehin. Mereka bangun dengan biaya yang besar. Dianggapnya inilah bentuk rasa cinta kepada solihin. Mereka jadikan semboyan bahwa inilah pembelaan kami kepada para solihin. Adapun mereka yang mereka ikhlas, justru dianggap orang yang tidak mengetahui hak-haknya orang solihin. Justru dibalik keadaan orang yang ikhlas, dianggap tidak menghormati orang solihin, tidak menghargai jasa-jasa orang solihin. Justru orang yang berbuat syirik dengan orang solihin dianggap orang yang mengagungkan dan memuliakan hak-hak mereka. Ini al-aslu al-awwal. Ini prinsip yang pertama. Coba diulangi prinsip yang pertama supaya tidak ngantuk. Karena ngantuk nanti mbok salah paham. Bahaya apa enggak kalau ngantuk salah paham atau dipahami salah, gitu ya. Yang muda-muda saja, antum yang masih muda, daya ingatnya biasanya kuat. Coba diulangi mas catatannya, mbok salah catat. Kurang catatannya. Kurang dari tepat. Al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama. Apa mas catatannya? Iya betul, terus? Terus gitu cok. Kurang lengkap. Ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah, tok. Terus? Ya, melengkapi. Itu yang depan ya, yang sampingnya tadi seterusnya. Terusnya sampingnya, Pak Bowo. Gimana, gimana, gimana? Kurang jelas. Dengan beragam-ragam. Terus bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh dari orang awam. Terus sampai situ dok? Kurang, kurang lengkap. Saling melengkapi. Pak Suradi dilengkapi. Atau kepada tadi. Nah ya. Aduh, diulang lagi? Diulang lagi? Catatan enggak lengkap? Apa sekedar lewat aja? Ini barang penting cuma lewat saja, bahaya. Ini barang penting harus ditangkap. Barang yang berharga harus diapakan? Digali. Barang yang berharga harus dikumpulkan. Barang yang bernilai harus dilestarikan. Gitu, Bok? Iya, Bok. Batu kali kelawing saja. Batu kali itu digali, dilestarikan. Karena apa? Jadi batu yang bernilai katanya. Gitu dah? Ya. Apalagi ini ilmu digali. Dan ilmu digali dari kitab. Nah, kita gali satu persatu, harapannya kita pulang membawa barang berharga. Kan begitu ya? Tayyib barakallahu fikum. Enggak apa-apa pelan tapi paham. Gitu Pak ya? Tayyib, sudah nyeret belum? Coba dibaca. Iya. Iya, itu buntutnya, belakangnya sendiri. Jadi melengkapi, depan, tengah, buntutnya. Jadi lengkap sudah. Nah, antum lengkapi sendiri, seperti tadi yang dibaca. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu kurang lebih penjelasan prinsip yang pertama. Barakallahu fikum. Naam, saya ulang lagi. Supaya lebih berfaedah insyaallah. Al-aslul awal, prinsip yang pertama para hadirin rahimakumullah. Ikhlasuddin lillahi ta'ala. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan dari lawannya. Ikhlas. Apa itu? Syirik kepada Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'an, dan kebanyakan isi Al-Qur'an, fi bayani hadza al-asli, dan kebanyakan isi Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip ini, min wujuhin syatta, dari sisi yang beragam-ragam. Artinya beragam-ragam, kadang perintah beribadah, dilarang berbuat syirik, kadang sebuah berita, ya. Iya. Khabar kadang bikalamin yafhamuhu abladul amma. Dengan ucapan yang bisa dipahami sekalipun orang yang paling bodoh dari umat ini. Sekalipun orang yang balig, orang yang daya nalarnya tidak cepat, ya, tapi dia dong ketika diterangkan. Paham kalau diterangkan. Abladul ammah, orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam. Setelah disebutkan oleh Syekh prinsip tadi, masih beliau menyebutkan summa soro ala akthari hadhil umma soro. Namun kemudian terjadilah kebanyakan di tengah umat ini. Nah ini, beliau ceritakan kondisi yang ada. Namun kemudian jadilah kebanyakan dari umat ini. Apa itu? Awharalahum syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusis solihin wa taqsiri min hukukihim. Kemudian syaitan menampakkan kepada manusia. Syaitan menampakkan kepada manusia bahwa ikhlas itu dianggap sebagai bentuk mengurangi hak, mengurangi kehormatan hak orang soleh. Iya. Wa adhalahum syaitan, dan syaitan juga menampakkan asyirka billah, bahwa perbuatan syirik fi surati mahabbatis solihin itu dalam bentuk mencintai orang solihin dan pengikutnya. Ya. Jadi kalau orang tersebut mereka mengingkari orang yang berbuat syirik, menjadikan orang soleh sebagai tabaruk, diambil barokahnya. Mereka datang kepada kuburan orang soleh, para wali, sebagai tempat untuk diambil barokahnya. Orang yang ikhlas mengingkari, kamu jangan berbuat syirik. Kamu jangan menjadikan orang soleh sebagai sesuatu yang kami jamakan dengan Allah. Mereka menuduh itu orang-orang yang tidak ngerti haknya orang soleh. Lihatlah kami, orang yang mencintai dan meneladani orang soleh. Jadi setan itu membalikkan fakta kenyataan. Dan itulah setan minal jinni wal ins, sebagai musuh-musuh bagi para nabi dan pengikutnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'dha zukhrufal qawli hurura. Demikian kami jadikan pada setiap nabi musuh, baik dari bangsa jin, dari kalangan manusia, satu sama lain saling berbisik, dan ini termasuk bisikannya setan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, setelah kita tahu prinsip yang pertama, apa prinsip yang pertama? Barakallahu fikum. Abu Ukasa, apa prinsip yang pertama? Barakallahu fikum. Ikhlas. Beribadah kepada Allah saja. Terus? Iya. Syirik, iya. Terus? Al-Qur'an. Hal ini. Terus? Iya. Iya. Amma. Kemudian Aywa. Mumtaz. Al-jawab mumtaz. Jawabannya bagus. Thayyib, barakallahu fikum. Ini prinsip yang pertama, ikhwan. Kita baca poin per poin. Karena prinsip pertama mengandung beberapa poin. Yang pertama, poin yang pertama diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, prinsip poin yang pertama, ikhlasuddin, ikhlas di dalam beragama. Apa itu yang dimaksud ikhlasuddin lillah? Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ikhlasu yang dimaksud mengikhlaskan agama untuk Allah, yakni tarkus syirki wa ifradullahi ta'ala, meninggalkan kesyirikan dan mengesakan kepada Allah ta'ala bil ibadah. Kata Syekh Saleh Fauzan, meninggalkan kesyirikan dan mengesakan kepada Allah ta'ala dengan beribadah. Ini yang dimaksud ikhlasuddin, meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah ta'ala dengan beribadah. Maka orang yang mengikhlaskan diri dalam beragama itulah orang yang bahagia, sekalipun amalannya sedikit. Walaupun amalannya apa? Sedikit. Walaupun amalannya sedikit, namun karena amalan itu disertai ikhlas, fihil khair, disitulah kebaikan, disitulah keselamatan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang rajulun yub'asu yaumal qiyamah, adanya seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat, tu'radu alaihi a'maluhu, seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat dan ditampakkan amalannya, maktubah fi sajalat, amalan-amalannya yang tertulis di lembaran-lembaran, lembaran-lembaran, kullu sijillin minha maddal basar, setiap lembaran dibentangkan sepanjang mata memandang, mamlu'atan bisayiat, penuh dengan kejelekan-kejelekan. Lembaran-lembaran tadi ketika dibentangkan catatannya itu sepanjang mata, semuanya adalah sayyiat, kejelekan-kejelekan. Lalu kemudian, tuda'u hadihi sajalat fi kifatin, lembaran tadi diletakkan di anak timbangan, ditaruh di anak timbangan, wa tuda'u hadil bitaqah, dan kartu la ilaha illallah itu diletakkan di anak timbangan yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan tasyat, maka lebih beratlah timbangan kalimat la ilaha illallah bijami'i sajalat dibandingkan seluruh catatan kejelekannya. Hadis Tirmidzi wa Ibnu Majah. Demikian betapa agungnya nilai bobot kalimat ikhlas. Orang yang ikhlas meninggalkan kesyirikan, ikhlas beribadah taqarrub ila Allah, hanya mengharap wajah Allah sekalipun sedikit yang dia lakukan, tapi bobot nilainya besar, sehingga kejelekan-kejelekan tadi menjadikan kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat. Ayuhan nas, inilah kondisi akhirat. Dan Nabi juga menceritakan ketika ada orang datang membawa sholat, puasa, ibadah hajinya, ibadah-ibadah yang banyak, dia datang menghadap Allah dengan seluruh banyak kebaikan. Maka kemudian Allah menanyakan tentang orang ini yang qad dhalama hadza wa syatama hadza, telah memukul orang ini, menuduh zina orang ini, mendolimi orang ini, mengambil harta orang ini, membunuh jiwa ini. Orang ini pun kemudian dituntut oleh pihak-pihak yang dulu didolimi. Akhirnya barakallahu fikum, kebaikan-kebaikan sholatnya, zakatnya, puasanya, sodakohnya diambil untuk mengganti kerugian, diberikan atas perbuatannya dia kepada orang yang dia zalimi di dunia. Sampai akhirnya yang di belakang dia habis dari kebaikan. Masih banyak orang datang menuntut kepada dia. Justru kebaikan berubah menjadi kejelekan-kejelekan sebagai ganti kezalimannya. Akhirnya orang ini pun turihat finar, dilemparkan ke dalam neraka. Itulah kondisi akhirat yang ibadallah. Maka oleh karena itu kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang berat timbangannya. Dan yang namanya ikhlas menurut Syekh Al-Utsaimin masih dalam syarah usulus sittah, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan yang namanya ikhlas itu ayak sudal mar'u bi ibadatihi at-taqarrub ilallah. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang namanya ikhlas di sini ialah ayak sudal mar'u, seorang bertujuan bi ibadatihi, dengan ibadah-ibadahnya. Apa tujuan ibadah-ibadahnya? At-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawassulu ila dari karamatihi, dan untuk mencapai tawassul, dan untuk mencapai ila dari karamatihi, ke tempat kemuliaannya Allah Ta'ala, itu surga. Nah, itu penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin tentang makna ikhlas, seorang bertujuan dengan amalannya, ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia dekat dan dekat dengan Allah, dan dengan tujuan bisa sampai ke tempat yang dimuliakan oleh Allah untuknya, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Itu namanya ikhlas di dalam beragama. Murni, sekecil apapun dari ucapan. Ucapan namanya nasihat, kalimat thayyibah, atau perbuatan, sekecil apapun perbuatannya, ikhlas taqarrub ilallah, itu ikhlas. Dan inilah yang bermanfaat bagi orang tersebut. Poin yang kedua, kata muallif rahimahullah, prinsip tentang penjelasan agama dari lawannya ikhlas. Apa itu? Lawannya ikhlas yaitu asyirku billah. Apa itu syirik kepada Allah? Asy-Syaikh Shaleh Fauzan hafizahullah merinci poin kedua. Prinsip penjelasan agama tentang lawannya ikhlas, yaitu syirik. Ini menunjukkan kelengkapan agama ini. Menjelaskan ikhlas dan menjelaskan lawannya. Ya? Menjelaskan yang bermanfaat dan sekaligus yang membahayakan bagi dia. Itu agama. Menjelaskan yang paling besar dasar bahayanya. Itulah agama ini. Apa itu syirik? Kata Syaikh Shalih Fauzan di dalam syarahnya, asyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Sarfu syai' memberikan sesuatu min anwa'il ibadah, dari bermacam-macam ibadah. Memberikan sesuatu dari bermacam-macam ibadah. Li ghairillah, untuk selain Allah Azza wa Jalla. Memberikan sesuatu dari bermacam-macam ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud dalam hal ini, yaitu syirik billah. Contohnya apa? Contohnya banyak. Dan yang sering terjadi, dibawakan contoh. Kadzabhi. Seperti menyembelih binatang untuk selain Allah. Mengagungkan bulan tertentu, tempat tertentu, jin tertentu, setan tertentu. Padahal ibadah ini murni untuk Allah. Ya. Dan ini yang banyak terjadi. Nah. Ataupun seorang itu, barakallahu fikum, menjadikan salah satu dari ibadah yang murni untuk Allah, baik bentuknya ucapan, bersumpah berarti menggunakan sesuatu yang dianggap paling besar. Ya. Ini pun murni hanya untuk Allah. Siapa yang bersumpah menggunakan nama-nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Sebagaimana hadis, man halafa bi ghairillah faqad kafara au syirkun. Faqad kafara au asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan menggunakan selain Allah, sungguh dia telah kufur atau telah syirik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi. Wasanaduhu, dan sanadnya sahih. Ya. Para hadirin, barakallahu fikum. Selanjutnya. Naam. Dan ini yang banyak terjadi. Kalau syirik dalam rububiyah ini sesuatu yang kebanyakan orang itu sebenarnya tahu. Ya. Sampai Fir'aun saja. Fir'aun yang telah mengaku dirinya Rabbul Alamin. Ketika Fir'aun saat Sakaratul Maut. Ya. Dia pun kemudian mengucapkan amantu, aku beriman, bima amanat bihi Bani Israel, dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Dia beriman kepada Allah. Itu Fir'aun yakin adanya Allah. Namun ucapan ini di saat sakaratul maut tidak berguna. Jadi oleh karena itu, kalau dalam hal syirik rububiyah, walaupun umum barangkang, namun hati kecilnya itu percaya ada Allah. Dalilnya, wajadu biha astayqan zulma wa, mereka itu membantah adanya Allah. Teis, komunis, mereka tidak percaya adanya Allah. Wajahadu biha wastaiqonat ha anfusuhum, namun jiwa-jiwa mereka itu hakikatnya yakin adanya Allah. Namun mereka menentang itu karena zulman wa uluwa, mendolimi diri sendiri dan sombong. Kesombongan menghalangi untuk mentauhidkan Allah. Kesombongan menghalangi dia untuk mengakui adanya Allah. Walaupun hati kecilnya mengatakan ada sang pencipta Rabbul Alamin. Jangankan sekelas Fir'aun, orang-orang jahiliyah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanyakan Muhammad siapa yang menciptakan mereka, menciptakan diri mereka, langit dan bumi, layakulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi tauhid kalau sekedar percaya adanya Allah, taib, tauhid rububiyah itu belumlah bermanfaat. Sampai dia ikhlas dalam memberikan segala bentuk peribadatan-peribadatannya, salatnya, ibadah yang lainnya, bernadarnya, berdoanya, tawakalnya, iya, hanya murni untuk Allah. Kalau sekedar mengakui adanya Allah, naam, iblis juga percaya adanya Allah. Orang musyrik juga percaya di kalangan zaman jahiliyah ada Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kenapa Nabi SAW masih memerangi mereka? Karena belum ikhlas. Karena belum ikhlas. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Wa kaunu aktsaril Qur'an, dan kebanyakan isi Al-Qur'an, fi bayani hadzal asli, menjelaskan prinsip ini, min wujuhin syatta, dari sisi yang beragam-ragam bentuk ucapannya, fi kalamin yabhamuhu abladul amma, yang bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh dari umat ini. Yang dimaksud kebanyakan isi Al-Quran menjelaskan hal ini, diterangkan oleh Syekh Al-Saleh Fauzan sebagai contoh kalimat yang mudah dipahami. Orang tidak perlu sekolah juga dengerin paham. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Nah, katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa, satu. Berapa satu? Satu ya satu. Bukan satu tapi tiga. Satu tapi tiga namanya apa? Tiga apa esa? Satu tapi tiga. Ya bukan satu namanya. Berapa? Tiga. Bingung antum. Katanya satu tapi tiga. Katanya tiga tapi satu. Yang benar yang mana? Tapi Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Satu. Bisa dipahami? Allah berapa? Bukan dua, bukan tiga, berapa Allah? Satu. Antum tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ya. Berapa Allah? Satu. Paham? Paham belum? Bisa dipahami? Berapa Allah? Satu. Jelas tuh? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa maksudnya? Berarti Allah tidak beranak. Tidak apa? Diperanakkan, tidak dilahirkan. Tidak melahirkan. Yang biasanya melahirkan laki-laki atau perempuan? Ah, perempuan melahirkan orang. Itu? Atau dilahirkan. Kalau dilahirkan biasanya siapa? Ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Allah bukan jenis perempuan dan bukan pula jenis laki-laki. Lam yalid walam yulad. Jelas bisa dipahami? Allah punya anak apa tidak? Beranak apa tidak? Paham? Bisa dipahami. Mudah. Iya. Al-Quran mudah untuk dipahami. Terlalu muter-muter. Lam yalid walam yulad. Jelas. Itulah Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. An-Nisa ayat 36, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa yang terkandung dalam perintah ini? Disuruh beribadah hanya kepada Allah. Apa larangan Allah dalam ayat ini? Jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Mudah apa gampang untuk dipahami? Apa perintah Allah? Beribadah. Apa larangan Allah? Berbuat syirik. Jelas. Jelas perintahnya, tidak perlu sulit-sulit memahami. Iya. Baik. Jadi perintah ini perintah yang bisa dipahami. Perintah yang jelas bisa dipahami. Beribadah. Dan larangan yang jelas-jelas bisa dipahami, yaitu larangan berbuat syirik. Ya, ini salah satu contoh betapa banyak orang yang membaca ayat-ayat ini, namun kadang tidak bisa memahami. Dia baca alunan ayatnya, namun kadang apa yang dibaca tidak dipahami atau tidak mau memahami. Tidak bisa dipahami atau tidak mau memahami. Padahal Al-Quran diturunkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Sungguh Quran itu mudah untuk diingat, dipelajari. Ya. Hanya orang mukminlah yang bisa mau mengambil manfaatnya. Seperti dalam surat Az-Zariyat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah manusia itu, maka peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin saja yang bisa mudah, gampang memahami perintah dan larangannya. Walaupun berbahasa Arab, bahasa Arab pun bahasa yang dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dipelajari. Walaupun kita bukan lahir dari ibu yang berbahasa Arab, lah kita belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, ya, lama-lama bisa berbahasa Arab. Ketika datang syekh ke negeri ini berbahasa Arab, karena kita sudah pernah duduk belajar bahasa Arab, memahami apa disampaikan. Iya, walaupun kita bukan lahir dari orang Arab, ini bukti bahwa Al-Quran dan bahasa Arab mudah untuk dipahami. Oleh karena itulah ketika Ibnu Qayyim menjelaskan hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan terhadap agama. Orang bisa paham setelah mendengar apanya? Kalimatnya, kan? Penjelasannya. Walaupun Quran berbahasa Arab, ketika antum belajar bahasa Arab dan memahami bahasa Arab dengan baik, alhamdulillah, diberi kemudahan bisa memahami. Maka tanda orang baik, Allah mudahkan memahami agama. Berarti lawannya apa? Lawan dari orang yang tidak diinginkan baik, tidak diberi kefahaman terhadap agamanya. Walaupun orangnya kaya, ganteng, gagah, namun terhadap agamanya nol besar. Itu bukan jaminan orang itu baik dan Allah berikan kebaikan. Nah, walaupun dia orang yang ablad, sinyal cara apa namanya, daya nalarnya itu pelan sekali, kuliah juga enggak pernah, tapi masya Allah duduk di majelis ilmu diterangkan tauhid mudeng. Jangan pakai batu akik itu. Duh, kenapa? Syirik nanti untuk diambil barokahnya. Itu kata Pak Ustadz kemarin. Tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, mudeng. Syirik itu, dia tahu. Tapi kadang orang yang sudah bisa apa ini ngomong bahasa Arab malah tidak paham. Ini bukan syirik. Syirik kita kan kalau minta kepada berhala. Ini kan bukan dijadikan sebagai berhala, cuman wasilah katanya. Sebagai apa? Wasilah yang menjadi sebab Allah. Ini wasilahnya. Yaitulah syirik namanya. Syirik itu menjadikan sesuatu sebab yang Allah dijadikan sebab, dia yakini sebagai sebab. Kalau dia yakini batu tadi sebagai pemberi barokah, syirik akbar. Kalau dia yakini sebagai penyebabnya Allah cuman wasilah saja, syirik asghar. Sama-sama syirik toh. Tapi kadang tidak paham. Tapi masya Allah orang itu sekali mendengar, paham. Pinter banget juga enggak, IQ-nya juga bukan kelas istimewa, biasa-biasa saja. Tapi mendengar ayat, mendengar hadis, mendengar penjelasan, paham. Dan itulah nikmat yang besar. Barakallahu fikum. Ini kita sampai pada poin yang ketiga insyaallah, tentang prinsip yang pertama, bahwa Al-Quran banyak menjelaskan prinsip tentang hal ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala amal soleh pada hari ini. Segala salah dan kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.